Smart Parenting untuk generasi cerdas. Smart Parenting bersama Eli Risma dari Yayasan Kita dan Buah Hati. Ibu itu suka mengeluh bahwa gitu, suami saya pendiam, suami saya nggak bisa bicara, suami saya tuh ngomong jarang banget bu, nggak bisa gini. Jadi ya saya nggak tahu sih daripada nggak bisa, itu yang salah besar. Nah, ibu-ibu ini seperti halnya saya juga, Mbak Ola, untuk jujurnya, sering sekali ibu-ibu merasa gitu loh, nunggu ayahnya lama, ngomongnya lama, terus ngomongnya pendek-pendek, waktunya nanti gak ada, ibu terus ngambil semua, dan dengan satu kata menunjukkan ibu terlalu dominan. Kadang-kadang suka mengaitkan gitu loh, harga dirinya, keberadaannya dengan sukses atau tidaknya anaknya. Yang lain lah gitu loh. Iya. Jadi gitu. Karena ibu udah kelihatannya sangat menguasai. Ibu kelihatannya sangat dekat sama anak. Ibu kelihatannya sangat bisa. Dia belajar parenting sana kemari. Sebab orangnya udah lo aja. Nah, jadi sekarang. Sama barusan saya seminar dibuka Pak Ahok di apa Balai Agung DKI. Pagi ini. Saya bilang ibu turunin sedikit. Ya. Jangan terlalu dominan gitu. Jadi sebetulnya ayah itu mau, tapi gak ada kesempatannya dan tidak dibuka dan tidak ditunjukkan, tidak dikirimkan aura kepercayaan pada ibunya. Ibunya tidak menciptakan suasana di mana ayahnya bisa bicara. Ya ayah pikir ya udah gitu loh. Tadi gitu dengan ya? Otak yang kiri yang fokus itu, coba deh kok tanya deh ayah-ayah. Kita gitu mau lanjutin ya? Si risetnya. Benar enggak? Okay. Bahwa sebetulnya para ayah kayak gitu. Ya, satu dari antaranya adalah karena istri Anda terlalu dominan, dia take over semuanya. Jadi Anda pikir ya udah gitu. Lo udah bisa ya udah lo aja gitu. Nah, jadi kesemua dan satu lagi yang paling mendasar di atas segala-galanya ya, kami melihat juga bahwa ayah kurang mempunyai pengetahuan agama tentang role-nya, tentang tugas dan tanggung jawab beliau dalam pengasuhan anak, bahwa secapek-capek apapun ayah gitu ya, setidak bisanya dia ngomong, dia harus karena Allah. Kan ayah dan ibu yang dipilih menjadi babysitternya Allah. Kenapa dicariin, disekontrakin yang lain dan diharapkan orang lain yang berbicara? Ya. Jadi saya pikir tidak mungkin ayah itu tidak bisa. Karena ayah pernah sekolah. Ayah pernah presentasi di sekolahnya, berdiri di depan kelas menjelaskan sesuatu. Di dalam grupnya, di perusahaannya, dan sebagainya. Ayah bisa bicara. Kenapa ayah tidak bisa bicara ya sama anak ayah? Kalau dari kecil ayah tidak bicara dengan jadi, gak ada hubungannya. Jangan lupa ya, banyak persoalannya akan timbul dan hari tua ayah akan sangat sepi. Kalau ayah tunda-tunda sekarang, nanti hari tua ayah akan tertunda-tunda juga anak datang untuk apa menemani ayah di hari tua. Karena waktu kecil, mereka kecil, gak ada wiring di kepalanya tentang hubungan Anda dengan anak Anda. Baik, ibu itu kan adalah kondisi yang ibu temukan juga di lapangan. Tapi kan ada juga nih anak-anak yang memang agak malas loh ngomong sama ayahnya, karena ayahnya ngomongnya ngebentak-bentak, marah-marah. Itu dia tadi mbak, yang saya bilang yang dingin, yang ngomongnya sepantas, terus yang liatnya salah melulu gitu. Jadi ngomong hari Sabtu, anaknya lagi turun tangga, Abdil, sini sebentar gitu. Coba duduk nak. Dari hari Senin ayah mendengar laporan dari ibumu. Kamu begini begitu. Kenapa kamu begitu nak? Ya, nanya, tapi mbak pas kesempatan ngomong yang dibahas yang salah. Yang tadi dilaporkan ibu. Yang tolong, bagusnya enggak. Tolong ya pak, nanti kalau itu ada waktu itu. Papa usahakan ya akhir pekan ini ngomong ya sama anak. Jadi pesan begitu, yang diomongin begitu, berarti kan yang difasilitasi untuk ngomong yang negatifnya aja kan. Si ayah tadi dengan kesibukan pikiran yang fokus jadi tadi, yang bebannya banyak tadi, yang mau ingin ada pencapaian target-target tertentu, yang ngomongnya sama anaknya persis begitu. Enak yang benar ya, ayah cari uang, kamu yang benar adil. Ya. Yang benar kamu harus begini. Faham? Dan lihat orang situ dan bla bla bla gitu ya. Kata anaknya, "Kenapa gua ketemu nyokap gua hari ini?" Kenapa weekend di ceramahin kayak gini? Kenapa ketemu sih tadi, kalau gua tahu gua enggak turun. Gitu ya. Oke. Okay. Jadi, padahal sebetulnya gitu loh, banyak sekali fungsi ayah itu yang luar biasa ya. Enggak tergantikan. tidak bisa tergantikan. Itu yang ayah harus tahu ya. Ayah tidak tergantikan. Mm-hmm. Saya rasanya ingin menyanyikan lagunya Neno, Ayah Adalah Bintang. Coba, enggak. Sedikit. Ayah adalah bintang. Saya lupa mbak itunya nanti. Okay. Karena ayah itu sebetulnya adalah pelatih emosi. Emosi yang meletup-letup, ayah sebetulnya bisa mengendalikannya. Ayah adalah contoh, ayah adalah idola, ayah adalah bintang. Ayah yang terlibat dalam pengasuhan mbak dan teman-teman dan para ayah yang saya cintai. Itu menghasilkan anak yang kecerdasan emosionalnya lebih bagus. Potensinya bisa lebih optimal, lebih berani di luar hubungan ibu anak. Jadi gini, kalau ama kita kan pegang naik sepeda. Bapak tuh terutama Pak Risman, itu sering sekali pegang anak dan cucunya. Dari kecil saya punya gambar masih anak saya yang bungsu 26 tahun sekarang, itu masih dipegang pantatnya doang sama ayahnya begitu. Sama telapak tangannya. Saya udah teriak-teriak, ya patah deh pinggang tuh anak tuh. Kalau kita kan teriak-teriak. Kita khawatirnya udah banyak banget. Banget. Jadi anak itu jadi berani kalau ada ayahnya aktif. Bertanggung jawab, punya perspektif berbeda dalam memandang masalah. Anak-anak tumbuh menjadi lebih simpatik. Kalau ayahnya hangat, anak empatinya juga hangat. Hubungan sosialnya lebih baik. Percaya diri jadi tinggi. Akademis dan financially sukses, bayangkan. Itu berkat peran ayah yang maksimal di dalam pembentukan karakter hadirlah dan ayah itu tadi dalam pengasuhan anaknya. Mbak, itu baru sebahagian mbak. Kalau diuraikan lagi hasil penelitiannya banyak sekali. Ya, hal-hal yang positif. Dan ayah tak tergantikan. Tak tergantikan. Oke. Ya. Ya, gimana mbak? Iya. Bu, ini kan ibu mengatakan peran ayah tidak tergantikan gitu ya. Bagaimana dengan para ibu yang mungkin sekarang menjadi single parent gitu kan, mengasuh anak-anak mereka sendirian. Bagus sekali, gitu. Bagus sekali pertanyaannya. Jadi hidup saya mengumpamakan jiwa kita ini mbak bejana berhubungan. Yang kedua-duanya itu perlu diisi mbak, itu fitrah. Kita ini perlu ayah, perlu ibu. Jadi kalau misalnya seperti si bapak tadi ya, yang mengatakan ibunya gak ada. Ayah, kalau ayah gak ada, ayah gak ada bisa karena meninggal, bisa karena berpisah ya mbak, ya. Bisa karena bekerja jauh. Ya. Ayah kalau masih ada, dia berpisah. Kan dia berpisah sama ibunya, seharusnya dia tidak berpisah dengan anaknya. Kapan-kapan kita bicarakan 4 topik ya, 4 kali siaran hanya perceraian saja. Oke, ibu ditahan dulu penjelasannya sedikit karena kita sambut dulu penelpon dari Balikpapan. Ada Mbak Ida ya. Baik, selamat malam. Malam. Iya, dengan Ibu Ida ya. Banjarmasin. Banjarmasin. Baik, silakan Ibu Ida. Ya, makasih. Menanggapi Ibu Eli tadi terkait peranan ayah, pasangan itu kan diciptakan untuk saling melengkapi Ibu. Betul. Apakah itu juga prinsip itu sangat berpengaruh terhadap pola pengasuhan pasangan terhadap anak-anaknya? Karena kalau rata-rata yang saya lihat memang mayoritas pasti ada salah satu yang dominan, ayah atau ibu. Kalaupun saya pribadi memberi kesempatan kepada pasangan untuk berperan terhadap anak-anak kami, tapi mungkin karena ego kita perempuan juga, kalau anak kita dibentak sedikit oleh suami, kok jadi kita yang sakit hati gitu loh. Jadi kita menganggap bahwa wah kayaknya enggak deh. Tapi padahal kalau kita sendiri memarahi mungkin lebih dari ayah gitu. Iya. Nah, apakah hal-hal seperti ini juga kita sebagai perempuan juga punya peranan dalam hal itu gitu loh. Dan mudah-mudahan juga melalui Smart FM ini para ayah mulai peduli untuk belajar ilmu parenting gitu loh. Jadi tidak hanya ibu yang disuruh ataupun ayo belajar, tapi ayah juga belajar, karena di zaman sekarang kan bekerja sudah dua-duanya gitu loh. Jadi kalau boleh dikata peranan perempuan itu lebih besar, sudah harus bekerja, harus ngurus anak gitu loh. Mungkin mudah-mudahan para suami mulai care saat ini. Itu aja Bu Eli, terima kasih Mbak Ida. Bu Ida, Bu Ida, ya, boleh tahu putranya atau putrinya mungkin laki-laki, perempuan, usia berapa? Saya punya 3, yang tua SMP kelas 3, yang bungsu SD kelas 2. Putra tua, bungsu perempuan. Oke. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ida. Nanti kita tanggapi apa yang tadi sudah Bu Ida sampaikan. Kita break dulu ya. Oke. Baik, Smart Listener yang lain juga kami masih tunggu kebersamaan dari Anda. Silakan di 0213983388. Smart Parenting untuk generasi cerdas. Ya, baik, semuanya kita masih bersama-sama dalam Smart Parenting ya. Kita masih membahas mengenai bagaimana keterlibatan ayah dalam pengasuhan. Bu Eli Risman, tadi ada Smart Listener yang bertanya ya. Kadang-kadang kebingungan ini terjadi ketika misalkan ayah memarahi anak gitu kan. Ibu merasa sakit hati juga nih yang melahirkan, yang yang hamil yang mengandung 9 bulan itu siapa gitu. Iya, kalau gak ada ayahnya ibu gak hamil. Oh iya, benar-benar. Nah ini bagaimana, apa sih, apakah memang maksudnya bagaimana menyeimbangkan peran ibu dengan ayah tadi ya? Kira-kira mungkin pertanyaan dari Bu Ida tadi seperti itu, mungkin ibu bisa menanggapi. Silahkan. Baik, terima kasih Bu Ida dan Smart Listeners yang saya hormati. Jadi memang peran kita saling melengkapi, bahwa satu ada yang dominan daripada lainnya ialah, terutama kalau misalnya tidak semuanya mengerti mengenai peran-perannya masing-masing. Kalau saya memberikan hak sepenuhnya pada ayahnya dengan kita punya kesepakatan di depan. Bahwa sekali ayahnya marah, keluar suaranya keras, ya lihat keadaan anaknya dong. Barangkali memang udah ditegur berapa kali, anaknya gak denger-denger juga gitu loh. Ya ayah juga sebagai manusia membentak, biarin aja, ibu gak perlu sakit hati. Karena kalau tidak bisa anak kita, kita lindungin semuanya jadi steril semuanya. Di luar sana bu, bullying bu, ada 5 macam, 6 macam sekarang. Jadi anak harus punya tangguh dan harus ketangguhan dari rumah, walaupun tidak berarti dia harus terus-menerus dibentak-bentak. Dibentak-bentak sekali haruslah. Ya kan, orang juga dia harus tahu bahwa orang loss of temper ya, nggak ya, bisa selamanya mengontrol diri. Jadi kalau dia melakukan hal seperti itu dengan orang lain juga belum tentu diharapkan orang dunia ini menjadi aman-aman saja bagi dia. Itu sih menurut saya. Okay. Jadi saya kembali ke tadi. Baik, pertanyaan yang Mbak tadi tentang ayah pengganti. Jadi ya tidak semua lah ya berjalan seperti yang kita kehendaki. Hidup ini kadang-kadang begitulah. Yang kita kehendaki tidak kita dapat, yang kita dapat bukan yang kita mau. Oke, jadi ada yang tadi ya, ayah pengganti itu. Jadi ayah pengganti tetap harus carikan. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu gak punya ayah, ada kakeknya. Abis ada kakeknya ada pamannya. Ya, waktu dia disusukan ke orang lain, ayah Halimatu Sa'diyah itu punya suami yang sangat perhatian. Nah, jadi sekarang siapa? Ada kakeknya nggak? Ada pamannya nggak? Ya harus pakai hati lah. Ya orang di sekitar dia itu harus bertanggung jawab. Ada keluarga kita yang tidak punya ayah. Gitu. Kalau dalam Islam Mbak, menyantuni anak yatim itu perintahnya besar sekali, ya, dan kuat sekali. Kalau enggak ada di lingkungannya, aduh Bu, saya di sini sendirian di Jakarta, misalnya atau di Medan atau di mana aja Anda berada, ya carilah guru. Tapi Anda ngomong dulu sama istri guru itu. Supaya jangan salah tangkap. Ya imam masjid, pendeta, ngomong dulu gitu loh. Sama keluarganya bahwa tolonglah titipkan anak saya, dia perlulah seminggu sekali atau seminggu dua kali misalnya bersama. Gitu. Jadi jangan ayahnya terus gitu, karena memang itu dibutuhkan. Jadi sekarang waktu kita sangat terbatas. Saya sebetulnya ingin membacakan sebuah hasil riset yang kita lakukan beberapa tahun yang lalu terhadap 90 anak SD kelas 6. Tapi silakan, Bu. Enggak, saya mau waktu ini terbatas. Jadi kita sekarang ini saya pikir gitu loh ya. Bagaimana dong? Ya kita membantu menyampaikan dan menyadarkan ayah-ayah ya, terutama Anda kalau yang ayahnya langsung. Anda dahsyat sekali, Pak. Ayah maknanya bagi dan peranannya dalam pendidikan anak kita. Ya, tapi dengan cara yang pas untuk otak kirinya. Ya, anak laki-laki kita. Buat anak perempuan, Pak, dia perlu mengenal cara bekerja otak laki-laki untuk masa depannya, bagaimana dia deal dengan pasangannya ke depan. Ya. Dan bosnya dan teman laki-lakinya. Kalau dia tidak punya kesempatan untuk bergaul dengan bapak, Pak, dari mana modalnya, Pak? Bapak lepaskan dia ke dunia dewasanya. Bapak ikatkan dia ke tiang rumah orang lain. anak perempuan kan akan tinggal dengan keluarga suaminya. Jadi apa ayah pak ya dari riset kami yang diharapkan dari seorang ayah, yaitu bapak menentukan garis-garis besar haluan pengasuhan anak. Mau kemana pak anak-anak kita? Yang laki-laki bagaimana, perempuan bagaimana, dan bapak mengontrolnya. Kami melaksanakannya pak. Ibu-ibu melaksanakannya. Jadi memang harus seimbang, dibutuhkan apalagi di era digital ini. Sekarang ini kan butuh dua-duanya. Jadi kita juga semua, marilah kita persiapkan anak-anak lelaki kita jadi ayah. Ya. Dan yang mau menikah itu kita siapkan juga. Menikah dan praktek ketika istrinya hamil bagaimana? Yang kita bicarakan tadi pada saat break ya. Terlibat dalam perawatan bayi. Anak laki-laki kita harus kita ajarkan begitu. Dalam pemberian ASI. Jadi kan sekarang ada ayah ASI ya. Yaitu bagaimana mendampingi istrinya. Mewaspadai baby blues. Itu merupakan kurikulum yang harus dipikirkan oleh ibu-ibu dan ayah-ayah untuk menghantarkan anak laki-lakinya. Menanamkan nilai-nilai agama buat kedua anak-anaknya, ya, laki maupun perempuan, dan mencontohkannya. Karena kita sekarang kehilangan role model, man role model. Dengan banyaknya segala macam peristiwa yang di blow up di TV-TV kita, itu gak pernah dipertanyakan gitu loh, para koruptor ya. Selingkuhan ini itu gak dipertanyakan gitu loh. Itu apa dampaknya bagi anak kita berita-berita itu. Mari bermain bersama. Tapi dengan catatan gak bawa pikiran kantor. Berkomunikasi dengan baik itu mulai. Belajarlah mendengarkan perasaan. Ya, jangan mengiyakan cepat sekali supaya komunikasi cepat. Ya. Ayo dengerti. Nah. Anak-anak pak perlu bapak berikan basic trust. Ya saya kalau mau cerita terlalu panjang. Sebenarnya saya punya banyak sekali cerita nih. Bagaimana suatu kali suami saya harus memberikan basic trust kepada anak perempuan kami yang sulung. Harus ikut sebuah program 3 mingguan yang diasramakan bersama walaupun jaraknya jauh, anak laki-laki dan perempuan, tapi di Amerika. Dan ternyata anak-anak laki dan perempuan itu bisa lompat pagar dan segala macam dan segala macam. Tapi kita harus pernah memberikan satu kali kepercayaan dari seorang ayah. Dan ayah berkata kepada anaknya, saya tahu konsekuensinya A, B, C, D, E. Dan dia sambil berlinang-linang bilang sama anak perempuan paling besarnya, umur 15 waktu itu. Tapi I trust you. Okay? Ya, saya percaya kamu, nak. Kamu jaga kepercayaan ayah buah hati ayah, nak. Pulang dari nganterin anak itu, pertama sekali saya lihat Pak Isman menangis. Pada itu jaraknya 20 menit dari rumah kami. Gitu. Tapi ada satu kali dalam hidupnya seorang ayah harus mengatakan kepada anaknya, saya percaya kamu buah hati ayah. Ayah sayang sekali sama kamu buah hati ayah, nak. Ayah tidak inginkan siapapun akan menentumu, ayah akan kejar, nak. Engkau sangat berharga bagi hidupku. Enggak laki, enggak perempuan, mbak. Anak perlu sekali waktu ayahnya bicara tentang basic trust. Jangan-jangan anak kita tumbuh besar, ayahnya tidak pernah mengatakan, ya, I trust you buah hati ayah. Ya. Nah, jadi ikut dalam kehidupan sosial anak, khususnya anak laki-laki. Ya. Walk the walk, talk the talk. Semua isu dari pertumbuhan mereka, bagaimana dia di sekolah, dia bertemu dengan temannya, ya, godaan temannya. Lalu seks dan ya bicara tentang itu terbuka, ayah perlu bicara tentang itu, ayah. Ya. Dan bagaimana membuat anak laki-laki being straight. Anak jejak kita jadi lelaki. Jangan setengah-setengah, godaannya sekarang luar biasa dari TK. Jadi sampai mau jadi apa dia, and how to pursue, bagaimana cara mencapainya itu. Dia mau jadi apa? Ayah pengen kamu jadi ini, nak, yang perempuan, dan ayah pengen kamu jadi itu, sayang. Oke, sekarang apa yang ayah bisa bantu, nak? Jadi ayah-ayah yang hangat seperti ini, yang terlibat dalam kehidupan sehari-harinya, itu dibutuhkan anak-anak kita di era digital. Kita mengasuh generasi platinum, ayah. Okay. Ayah perlu ayah memperlakukan anak-anak sesuai dengan usianya. Dan buat ibu, bu, jangan merasa kalau ibu jadi tidak berharga atau tidak optimal kalau anaknya enggak sukses. Lain tempat, bu. Ya, Anda menjadi Anda, ya, dengan harga diri Anda sendiri, gitu. Oke. Okay. Bu Eli Risman, kita masih punya satu kesempatan sesi lagi untuk membahas ya. Tapi kita break dulu sambil kita memberikan kesempatan buat Smart Listener yang mungkin masih ingin bergabung bersama kami melalui SMS di 0812 11 12 959. Smart Parenting untuk generasi cerdas. Ya, baik, sebenarnya kita masih sambung lagi perbincangan kita mengenai bagaimana memaksimalkan peranan ayah dalam pengasuhan anak gitu ya. Bu Eli, sekarang kita ke SMS ya. Ya, baik. Baik, ini ada Pak Yanto di Bekasi. Anak saya sering menangis ketika ditunjukkan kesalahannya. Misalnya sholat kurang satu rakaat atau aktivitas lain yang non-agama. Saya melihatnya kok anak saya tuh gampang nyerah ya, Bu? Ya, gitu, sayangnya kan? Bapak nggak bilang tuh anak laki apa perempuan umurnya berapa. Nah, sebagai seorang ayah saya khawatir dengan kondisi ini. Bagaimana caranya mendidik anak agar mereka tuh gigih dan pantang menyerah? Mungkin ini juga mewakili pertanyaan ayah lain ya. Bagaimana membuat anak mereka tuh jadi anak yang gigih dan pantang menyerah? Baik, terima kasih Pak. Saya, teman-teman smart listeners, lain kali kalau mengajukan pertanyaan, tolong bilang ya, anaknya laki-laki apa perempuan. Karena kok ini anak perempuan, kok itu menangis masih bisa ditolerir, tapi kok ini anak laki-laki, wah gitu. Nah, tapi Pak, seperti yang tadi saya sampaikan para ayah yang saya hormati, perlu mendengarkan perasaan. Jadi begitu anak itu menangis, selesaikan dulu urusannya. Baca bahasa tubuh ya, namain perasaan. Kok kamu ayah tegur sedih? Ayah salah ngomongnya ya nak. Di mananya yang salah? Apa kamu nggak? Dia tunggu dia jawab. Apa kamu nggak suka ayah negur? Kamu sukanya ayah negur seperti apa? Okay. Gitu ya. Dan lain kali untuk kegigihan itu bukan mengenai masalah menegur. Kegigihan itu kita menemani anak untuk menghadapi tantangan, mempersiapkannya menghadapi tantangan, kemudian membiarkannya mencoba dan menjadi dinding di mana anak itu perlu bersandar atau ketika dia rebah. Itu terus coba. Ya, jadi dan kita coba mengajarkan pada anak kita apalagi. Gitu. Oke, jadi dari ayah juga jangan pantang menyerah ya. Jangan pantang menyerah. Dan selalu bilang, ayah yakin kamu insya Allah bisa. Yang mananya ayah perlu tolong. Kalimat itu yang jarang orang menuntut, Mbak, menuntut tinggi, tapi membantunya kalimat membantunya ya, itu. Kalimat membantunya kasih sayangnya nggak tinggi. Jadi itu harusnya seimbang. Ayah kepengen kamu jadi dokter, ya? Apa yang bisa ayah bantu nak? Ayah pengen kamu ikut lomba ini, apa yang bisa ayah bantu nak? Nah itu, itunya mesti harus dilengkapin sedikit. Okay. Adem tuh ya dengarnya ya. Ada Idris, Pak Idris di Balikpapan. Bu, saya seorang ayah, ya, dua anak yang masih balita. Kedua anak ini sangat dekat dengan kami. Setelah neneknya meninggal, kami kewalahan untuk pergi kerja karena tidak ada yang mau sama orang lain. Bagaimana pemecahannya? Bapak tahu kok Pak, salah satu harus milih untuk berhenti. Oke. Ya. Rezeki dari Allah dan tidak semuanya uang Pak. Bayangkan anak ini baru kehilangan neneknya, bapak tinggalkan pula ke tangan orang lain, ya. Dampaknya lama, Pak. Okay. Yang merasakannya bapak juga. Okay, ini juga mungkin sedikit mewakili pertanyaan dari Pak Santoso, ya. Putrinya diasuh oleh ibu mertua, karena beliau sama istri sama-sama bekerja, gitu ya. Mungkin sedikit saja, Ibu. Apakah ada pengaruh buruk pola asuh seperti ini? Ya sebetulnya gini, kita udah berkali-kali bilang, kita kan yang babysitternya Allah ya Pak, babysitternya Tuhan ya. Jadi gitu loh, kita yang harus bertanggung jawab. Kalau bapak, ibu mertua bapak udah capek gedein istri bapak ya, sekarang dikasih pula cucu. Pak, udah sering saya bilang di sini ya. Satu, kami Pak, badan udah ringkih, osteoporosis. Ya, kemudian emosi juga ringkih Pak, gaya tarik bumi ya, fisik menurun, emosi menurun. Hormon menurun, terjadi perubahan emosi yang luar biasa, estrogen dan progesteron menurun Pak, tersinggung sedikit sedihnya lama, anu sedikit marahnya besar. Baik. Pak, yang berikutnya kami nggak biasa dengan gadget, nggak tahu dampaknya. Dulu waktu membesarkan bapak, istri bapak atau bapak ya, kami duitnya terbatas. Sekarang cucu ya, Anda udah punya duit, sekarang saya kasih lah apa yang saya mau. Gitu, lagi biar cepat selesai urusannya. Jadi banyak sekali hal gitu yang sebetulnya karena memang orang tua, nenek, kakek tidak didesain untuk mengasuh cucu. Oke. Ibunya siap-siap buat pulang. Oke. Bu, ini adalah pertanyaan terakhir dan sekaligus juga nanti mungkin menutup ibu mengantarkan untuk menyimpulkan gitu ya. Ini sebenarnya pertanyaan agak berat tapi mungkin kapan-kapan kita sambung lagi. Anak tunggal saya pria. Prestasi akademisnya cukup baik, usianya 18 tahun. Yang saya sesalkan itu dan yang saya hadapi agak berat adalah karena dia menyukai sesama jenis dan diakui olehnya. Bagaimana saya bisa membantu dia? Mungkin kira-kira seperti itu peran ayah untuk mengatasi anak yang seperti ini. Ini nanya ayah bukan? Iya, Pak. Saya turut prihatin ya Pak. Jadi gitulah, bapak. Saya usulkan ya Pak, introspeksi dulu. Di bagian penggal hidup yang mana Pak ya Bapak tidak hadir? Ya 0-5, 5-10, 10-15. Karena Bapak sekarang ini panen ketiga Pak. Panen pertama dulu 7. Panen kedua 14. Sekarang ini Bapak mau panen ketiga. Nah, jadi pertama sekali harus Bapak lakukan adalah minta maaf. Ya. Kedua, bilang sama anak itu apa risikonya itu. Dari segi agama, agama mana aja enggak bisa itu. Ya. Kemudian Pak, Bapak carikan, tanyakan, kamu perlu pertolongan apa tidak? Dan Bapak harus tolong anak Bapak untuk kembali. Ya, ke jalan yang benar. Oke, okay. Kayaknya kita perlu satu sesi lagi untuk membahas peran ayah ya minggu depan. Oh. Ya. Ibu, sebelum kita tutup, mungkin sedikit saja baik. Closing statement Ibu pada malam hari ini. Baik. Terima kasih Bapak dan ayah-ayah dan ibu-ibu yang telah mendengarkan program kita pada malam ini. Anak-anak kita, terutama anak-anak lelaki kita, kini menghadapi tantangan yang luar biasa untuk tumbuh lurus, growing straight. Dari makanan, tontonan, dan pergaulan. Bapak Ibu yang saya hormati, jangan sampai terlepas mereka dari genggaman jiwa kita dan terhanyut oleh arus deras perubahan dan tantangan zaman semata-mata karena ayahnya tak dekat dengan jiwanya. Keren. Terima kasih Bu Eli Risman untuk malam hari ini. Semoga para ayah, orang tua, ibu dimanapun berada bisa mendapatkan inspirasi malam hari ini ya. Amin. Oke, saya selalu untuk ibu. Kita ketemu pekan depan ya. Insya Allah. Dan akhirnya saya Ola Nurlija. Dan saya Eli Risman. Mari kita bangun generasi cerdas. Telah Anda ikuti Smart Parenting bersama Eli Risman dari Yayasan Kita dan Buah Hati. Nantikan kembali Smart Parenting setiap Rabu jam 19 waktu Indonesia Barat hanya di Smart FM.